Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwati wa ahibbati rahimani wa rahimakumullah, biiznillahi ta'ala wa bi'auni kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya al-Imam An-Nawawi rahmatullahi ta'ala alaih. Masih dalam pembahasan taubat, sampai pada hadis Zir bin Hubaysh yang bertanya kepada Sufwan ibnu Asal radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita melanjutkan, apa ada yang mustar? Hah? Ada yang siap? Baik. Pertemuan pekan depan insyaallah. Insyaallah. Ya. Harus diasah supaya tajam kayak pisau. Iya. Otak juga sama, harus diasah untuk menghafal. Nah. Jangan berputus asa terlebih dahulu sebelum mencoba. Minta pertolongan kepada Allah. Usaha, insyaallah Allah akan bantu. Nah, apalagi hafalan di masa muda seperti apa? Mengukir di atas batu. Kalau misalkan pun dia betul-betul dihafalkan, artinya betul-betul mungkin ya hafalannya. Ketika sampai besar dia lupa, hanya membaca sekali, dua, tiga sudah kembali itu insyaallah hafalannya. Cepat kembalinya. Pakaikan ukiran di batu, berdebu, bersihkan. Terlihat lagi tulisannya, ukirannya terlihat lagi bagus, indah. Nah, bismillahi ta'ala. Baik. Terakhir kita sampai pada pembahasan apa disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala faedah yang diambil dari pertanyaan Zir bin Hubaysh kepada Sufwan bin Asal yang menyatakan innahu qad hakka fi sadri al-mas'u 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal baul. Nah, sudah tergerak dalam dadanya, artinya beliau mendapatkan iskal dan beliau bersegera menanyakan kepada ahlinya. Beliau bersegera mendatangi ahlul ilm, bertanya, menyampaikan apa yang menjadi iskal, menjadi masalah pada dirinya. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, annahu yanbaghi idza ashkala 'alaihi syai'un an yas'ala wa yabhath 'amman huwa a'lam bihadza syai'. Maka sepantasnya kalau seorang memiliki iskal dalam hatinya, dia bertanya, mencari orang yang lebih berilmu, datang tanya sehingga tidak ada rasa bingung, bimbang dalam hatinya, menjadi iskal, mengganjal dalam hatinya. Dan seseorang ketika mendapatkan hal yang seperti ini, mendengar sesuatu yang dia ragu, dia bimbang, dia enggak faham, menjadi iskal bahkan, atau bahkan waliyadzubillah itu adalah syubhat, maka tidak boleh dibiarkan mengendap dalam hatinya. Jangan dibiarkan itu berputar dalam pikiran dia. Berpikir apa maksudnya, bagaimana ya? Cepat selesaikan. Datangi ahlul ilm, datang ke ustaz, tanyakan. Nah, tanya. Atau kepada saudaranya yang pernah tahu, mungkin paham, tanya, sampaikan. Kalau dia membiarkan hal yang seperti itu, kata beliau rahimahullah, hadza khata, ini salah. Perbuatan demikian enggak benar. Tidak sepantasnya seseorang seperti itu. Ketika mendapati sesuatu dalam hatinya, perkara yang dia tidak paham, dia bingung, dia tidak boleh membiarkan. Nah. Yang bagi lahu an yas'al hatta yasil ila amrin yatma'innu ilaihi wa la yaqa 'indahu qalq. Kata beliau rahimahullah, sebatas bagi dia bertanya sehingga sampai dia mendapati ketenangan dalam hatinya, yatma'in, tenang sudah hatinya. Nah, tidak ada qalq, yakni kebingungan, bimbang, gimana sih masalah ini, kok seperti ini ya. Tidak ada itu, selesai masalahnya, terpecahkan masalahnya. Sebagaimana yang terjadi pada Zir bin Hubaysh rahimahullahu ta'ala. Beliau tidak diam, tanya, cari mana sahabat Nabi, karena mereka adalah orang yang paling berilmu. Dan beliau pun mendapatkan jawabannya. Baik. Kata beliau rahimahullah, faedah yang lainnya. Fahadhal hadith fihi thubutul mashi 'alal khuffain wa qad tawatarat al ahadith 'ala Rasul alaihi salatu wassalam fi dzalik. Maka dalam hadith ini padanya thubut, kebenaran tentang al-mashh, mengusap, bukan mencuci, mengusap alal khuffain, terhadap dua khuf. Wa qad tawataratil ahadits, dan hadis terkait masalah ini sudah mutawatir, banyak riwayatnya, banyak jalurnya. Anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, wa akhadha bihadza ahlus sunnah, dan ahlus sunnah mengambil pendapat ini, berkeyakinan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa al khuffain yumsahan, diusap, bukan dicuci. Bukan kayak kita mencuci kaki kita, mencuci kaki kita ketika wudu, hanya diusap al-khuffain. Cuma diusap. Bagian atasnya, bagian atasnya. Oleh karenanya barakallahu fik, ucapan yang ma'ruf dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sedikit faedah terkait agama ini bukan diambil dengan ro'yu. Agama ini bukan diambil dengan akal kita, dengan cara pandang kita, tapi dengan dalil. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana al-mashu 'alal khuffain." Kata beliau radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya agama ini dengan akal, maka mengusap al-khuffain itu pantasnya di bawah. Karena yang kotor yang mana? Yang bawah. Tapi yang diusap oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah apa? Atasnya. Al-mas'al al-khuffain, atasnya yang diusap, bukan bawahnya. Yang dibuat jalan kan bawahnya. Yang kotor otomatis yang bawah. Harusnya kalau kita dengan akal, yang diusap, yang dibersihkan yang mana? Bawahnya. Tapi karena agama laisa mabniyan ad-din la yubna 'ala ar-ra'yi. Ad-din tidak dibangun di atas agama, tidak dibangun di atas ra'yu, pemikiran, tetapi di atas dalil. Maka al-khuffain diusap bagian atasnya. Karena Nabi mencontohkan seperti itu dan memerintahkan seperti itu. Ini ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu au kama qala. Naam. Kata beliau rahimahullah, kita kembali kepada ucapan Ibnu Asy'ib bin Utsaimin rahimahullah. Wa akhadha bihadza ahlus sunnah. Dan ahlus sunnah mengambil pendapat seperti ini. Hatta inna ba'dha ahli al-'ilmi alladziina sannafu fi kutubil aqaid, bahkan sebagian dari ahlul ilm yang sannafu, yang mereka berkarya menulis dalam kitab-kitab aqidah, dzakaru al-masha 'ala al-khuffain fi kitabil aqaid. Mereka memasukkan masalah al-mashu 'ala al-khuffain dalam masalah akidah. Padahal inti pembahasannya apa? Fikih. Tetapi ulama, sebagian ahlul ilmi yang berkarya, yang menulis kitab dalam masalah akidah, mereka memasukkan masalah al-mashu 'ala al-khuffain. Kenapa? Li'anna ar-rafidah khalafu fi dzalik. Karena orang-orang rafidah, Syiah Rafidah, mereka menyelisihi ini. Mereka mengingkari al-mashu 'alal khuffain. Maka para ulama memasukkan masalahnya dalam kutubul aqaid, dalam kitab-kitab akidah. Nah, untuk membantah keyakinan orang-orang Rafidah. Membantah keyakinan orang-orang Syiah Rafidah. Falam yuthabbitu al-mashu 'ala al-khuffain wa ankaruh. Mereka tidak menetapkan masalah al-mashu 'ala al-khuffain, bahkan mereka mengingkari tentang al-mashu 'ala al-khuffain. Wal ajab, yang aneh, kata beliau rahimahullah, di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang al-mashu 'ala al-khuffain adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara para sahabat yang meriwayatkan hadis tentang al-mashu 'ala al-khuffain, mengusap al-khuffain bagian atasnya, adalah Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat yang mereka agungkan, yang mereka lulukan, yang mereka angkat posisinya Ali bin Abi Thalib hingga sampai pada tingkatan yang dari abdun menjadi rob. Mereka ingkari. Nah, ini aneh. Maka menunjukkan bahwa mereka berada di atas apa? Al-hawa, hawa nafsunya. Kata beliau rahimahullah, wa ma'a dzalik, dan dengan itu, hum yungkirunahu wa la yaquluna bihi, mereka mengingkarinya dan mereka tidak mengatakan masalah ini. Fa kana al-mashu 'ala al-khuffain min syi'ari ahli sunnah, bahkan al-mashu 'ala al-khuffain termasuk syiar ahli sunnah wal jamaah, dan termasuk dari perkara-perkara yang mutawatir, artinya banyak jalurnya yang sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ahadits mutawatirah. Naam. Bukan hanya satu dua riwayat, sekian jalur sampai kepada Nabi alaihi salatu wasallam masalah al-khuffain, allati laisa indahum fiha syak an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mana masalah ini tidak ada keraguan pada ahlus sunnah wal jamaah. Artinya enggak ragu masalah al-mashu 'ala al-khuffain. Jelas hadisnya, sabit an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wal ahadits fi dzalika mutawatirah fanutsbituha wa na'malu biha wa laisa 'indana syak, maka kita menetapkannya, tidak ada pada hati kita keraguan tentang masalah ini. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, laisa fi qalbi minal mashi syak, tidak ada dalam hatiku dalam masalah al-mashi keraguan. Artinya apa? Mantap, yakin. Enggak ada syak dalam masalah al-mashu 'alal khuffain. Apalagi sampai mengingkari. Nah. Baik. Seperti yang ana pernah sampaikan, pembahasan rinci atau lengkap dari al-khuffain adalah dalam pembahasan masalah fikih. Maka kita tidak berkepanjangan dalam masalah al-khuffain. Nah, kemudian Syaikhul Islam rahimahullah di sini menjelaskan apa syarat-syaratnya, kapan seorang boleh al-masah al-khuffain, ada syurut. Nah. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan apa yang ditanyakan, apa yang disampaikan oleh Zir bin Hubaysh. Thumma inna Zir bin Hubaysh sa'ala Safwan bin Asal. Kemudian Zir bin Hubaysh bertanya kepada Nabi, sebagaimana yang telah kita dengar hadisnya. Hal sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil hawa syai'an. Apakah yakni Safwan bin Asal ditanya pernah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata atau menyampaikan sesuatu tentang al-hawa, yaitu rasa cinta, kasih sayang. Kata beliau, Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, al-hawa al-mahabbah wal-mail. Al-hawa, yaitu maknanya adalah al-mahabbah, rasa cinta, wal-mail, condongan. Faqala Safwan bin Asal, na'am. Safwan bin Asal mengatakan, iya. Kemudian beliau menyebutkan kisah seorang Arabi yang memiliki suara yang lantang, yang datang kepada Nabi dengan memanggil ya Muhammad bisautin murtafi', dengan suara yang lantang, suara yang melengking, suara yang keras, yang kemudian dikatakan kepada dia, waihak tunadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisautin murtafi', yang kemudian ditegur oleh Safwan bin Asal radhiyallahu taala anhu, kenapa dia memanggil dengan ucapan yang keras dan mengingatkan dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bilqaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Nah, ini adalah adab ketika berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, "Wa hadza adab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khitabihi." Dan ini adalah adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara kepada beliau, tidak boleh mengangkat suara, mengeraskan suara ketika berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aila yarfa'al mukhatib lahu. Naam, tidak boleh mengangkat seorang mengangkat suara kepada beliau alaihi salatu wasallam. Sautuhu ma'ahu fawqa sautihi, atau ketika Nabi bicara langsung dibalas bicara. Nah, sebagaimana kita tahu bagaimana adab ketika berbicara kepada seorang, terlebih itu orang yang lebih tua daripada kita. Nah, lebih tua dari segi umurnya. Terlebih lagi adalah orang tua kita sendiri, ayah dan ibu. Maka di antara adab yang diajarkan oleh para ulama adalah apa? Ketika seorang berbicara, kita mendengarkan. Jangan kita memutus atau langsung menjawab. Ini dalam keadaan masih berbicara, belum selesai. Kita langsung menjawab. Ini enggak pantas. Ini tidak beradab. Dengarkan. Sampai selesai, baru dijawab. Nah, ini adab dalam berbicara. Dan dikatakan pula oleh Syekh bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di antara dan para ulama lainnya, di antara adab seseorang ketika berbicara, dia benar-benar mendengarkan orang yang menyampaikan sesuatu kepada dia, walaupun apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang sudah dia dengar. Sudah dia dengar atau sudah dia pahami. Misalkan masalah ilmu atau informasi atau apa saja. Ketika dia sampaikan, dia mendengarkan. Tidak kemudian diputus, oh iya sudah lama itu. Kamu kapan dengarnya? Baru. Saya sudah lama, sudah sekian hari yang lalu, sudah seminggu atau sudah sekian tahun yang lalu saya dengar ini. Kamu baru tahu sekarang, terlambat. Lah, enggak demikian. Terlebih yang disampaikan adalah ilmu. Sebagaimana salah seorang alim dari ulama ahli sunnah, ana tidak ingat siapa namanya, ketika mendengarkan ada seorang menyampaikan hadis kepada beliau, sampaikan ilmu kepada beliau, beliau mendengarkan dengan serius. Enggak kemudian mendengarkan dengan mendengarkan kemudian dengan cara ada yang memandang dengan pandangan yang remeh. Menggambarkan saya sudah tahu ini. Lah, serius didengarkan. Nah, dalam kondisi ini yang menyampaikan lebih mudah, jauh lebih mudah daripada beliau. Ini seorang alim. Disampaikan, didengarkan oleh beliau rahimahullah, enggak dibantah, enggak dijawab, didengarkan. Sampai selesai. Kemudian wallah alam apakah ada yang tanya atau kemudian beliau menyampaikan, saya sudah mendengar hadis ini. Jauh sebelum dia mungkin masih belum lahir, masih di beliau masih muda, dan dia sudah paham syarahnya bagaimana, penjelasannya apa sudah tahu. Rahimahullah, didengarkan, adab. Nah, nggak dijawab, stop, anda sudah dengar ini, saya sudah paham, mau saya tambahin faedahnya, lah, nggak demikian, didengarkan. Nah, adab dalam berbicara, maka hal seperti ini barakallahu fik penting. Bagi kita semua untuk menjaga, memahami dan melakukannya. Adab dalam berbicara, karena ini hal yang sehari-hari terjadi. Hal yang sehari-hari selalu kita berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, kita kadang berbicara dengan sepantaran kita, terkadang kita berbicara dengan orang yang lebih tua daripada kita, terkadang kita berbicara dengan orang yang lebih muda, terkadang kita berbicara dengan anak-anak. Ini semua memiliki adab di dalamnya. Maka kita perlu menjaga, memperhatikan. Ketika bicara dengan anak kecil, tidak kita menggunakan bahasa yang kasar, tidak dengan bahasa-bahasa yang seenaknya sendiri, mentang-mentang kita mungkin lebih besar, dia lebih kecil, seenaknya kita bicara, atau merasa kita kakak kelas, kalau yang di pondok. Kita kakak kelas, ini adik kelas, terserah, kita lebih tua di sini, kita lebih senior, seenaknya kita bicara. Lah, enggak demikian. Tidak begitu adab seorang thalibul ilmi. Justru apalagi dia seorang yang lebih senior, memberikan contoh yang baik kepada adik kelasnya. Memberikan uswah, menjadi uswah bagi mereka dalam bicara bagaimana menghormati yang lebih muda, nah membimbing, mengarahkan, menyampaikan dengan bahasa yang baik, ketika menegur juga tidak dengan bahasa-bahasa yang kasar, lemah lembut. Penuh kasih sayang. Wahakadha. Fanasallallahu at-taufiq was-sadad. Kata Al-Imam Sadir rahimahullah terkait ayat ini, bal yaghuddu shaut bahkan merendahkan suaranya. Nah, bahkan merendahkan suara di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Wa yukhatibuhu bi adabin walin, berbicara kepada beliau dengan penuh adab dan lin. Ini di masa hidup beliau. Berbicara kepada beliau alaihi salatu wasallam. Maka kita, kata beliau rahimahullah, harus artinya membedakan, mengistimewakan ketika berbicara dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Maka sebagaimana Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah menjelaskan, ini ketika di masa hidup Nabi. Tapi ketika beliau sudah meninggal, bagaimana hadis beliau alaihi salatu wasallam? Ketika disampaikan hadis, jangan kemudian kita mengangkat suara, membantah misalkan. Nah, ini hadis yang disampaikan. Nah, fabarakallahu fikum. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kita kembali pada kitab. Walakin al-A'rab la ya'rifuna al-adab. Tetapi orang Arab, yakni orang Badui, mereka memang tidak tahu tentang adab. Nah, tidak banyak tahu tentang adab. Li'annahum ba'idun 'anil mudun wa ba'idun 'anil ilm. Karena mereka jauh tinggalnya, artinya mereka tinggal tuh di pelosok, jauh dari kota, jauh dari ilmu. Nah, mereka tinggal di pedalaman. Maka di antara adab dalam berbicara adalah tidak mengeraskan suara tanpa adanya kebutuhan. Ya. Maka tulab intabihu. Jangan suka teriak-teriak kalau bicara. Nah, kalau enggak perlu jangan teriak. Kalau bisa kamu datangin temanmu yang jauh, datengin. Jangan teriak, "Woi." Lah, lesson adab. Ini enggak adab. Datangin. Kalau enggak daruri, enggak artinya enggak kepepet, enggak jangan teriak. Teriak boleh, boleh dalam kondisi memang yang diperlukan mengeraskan suara. Tapi kalau enggak perlu ya jangan. Nah, apalagi bicara teriak-teriak. Apalagi bicara dengan orang lebih tua dengan mengangkat suara. Teriak misalkan atau mengangkat nadanya. Ini enggak pantas. Nah, ini tidak pantas. Maka kita semua memperhatikan ini dan terkhusus tulab. Diperhatikan dalam bicara satu dengan yang lainnya. Nah, terlebih misalkan bicara dengan ustadznya kah atau dengan musyrifnya, dijaga. Jangan mengangkat suara, jangan teriak-teriak. Ini penting diperhatikan. Nah, kata beliau rahimahullah, fa'ajabahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bisautin murtafi'. Nah, maka Nabi pun menjawab orang Arab tadi dengan suara yang keras, kama sa'al Arabi. Li anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul alaihi salatu wasallam adalah manusia yang paling sempurna hadian, yakni dalam memberikan petunjuk, beliau adalah orang yang paling sempurna. Yu'ti kulla insanin biqadri ma yatahammaluhu aqluhu. Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah manusia yang paling sempurna di dalam menyampaikan ilmu. Beliau memberikan setiap insan itu kadar yang seseorang itu bisa menerima akalnya. A'rabi, dengan suara yang begitu Rasulullah membalas. Bukan berarti Rasulullah enggak ngerti adab. Rasul justru paham bagaimana menyikapi suara A'rabi ini tadi. Karena kalau dengan bahasa lembut dia enggak paham. Nah, A'rabi ini tadi kalau dengan bahasa-bahasa yang lembut dijawab dengan begitu enggak paham. Makanya kalau seorang suka teriak-teriak, ngomongnya keras, berarti kayak apa? Orang badui, orang pegunungan. Nah, jangan mau jadi kayak orang badui. Jadi orang yang alim, yang akil. Jadi orang yang berilmu, yang berakal, muta'adib. Beradab bagaimana bicaranya. Nah, jangan seperti orang badui dalam hadis ini. Kepada Nabi aja gak ngerti adabnya. Ngangkat suara, teriak. Gak pakai manggil Nabi lagi. Namanya ya Muhammad. Nah, sahabat aja marah. Maka beliau adalah orang yang paling paham bagaimana menyampaikan yang sekiranya bisa diterima oleh akal mereka. Dan ini adalah bagian penting dalam masalah dakwah. Nah, artinya apa? Kita tidak bisa menyikapi, menyampaikan bahasa yang kita sampaikan kepada orang-orang awam. Enggak sama bahasa yang kita gunakan ketika menyampaikan kepada salafiyin, menegur saudara kita, dengan ketika kita menyampaikan kepada awamun nas, berbeda, enggak sama. Kita harus berusaha menyampaikan bahasa-bahasa yang sekiranya mereka bisa menerima, paham, oh maksudnya begini. Jangan sampai salah difahami. Nah, makanya sebelum kita menyampaikan, misalnya pergi ke suatu daerah, kita ingin menyampaikan, ingin bergaul, kita harus tahu dulu kondisinya ini masyarakatnya bagaimana. Pemahaman mereka ini apa. Sehingga jangan sampai kita salah berbicara, salah berucap, malah menimbulkan dampak yang negatif. Malah menimbulkan masalah. Nah, maunya A, tapi yang mereka pahami B. Kan jadi masalah akhirnya. Maka yang termasuk adalah hikmah dalam menyampaikan ilmu. Kata beliau rahimahullah, fa khatabahu bimithli ma khatabah bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi alaihi wasallam berbicara kepadanya sebagaimana dia berbicara kepada Nabi. Qala lahul a'rabi. Orang Arabi tadi mengatakan kepada Nabi, al-mar'u yuhibbul qaum wa lamma yalhaq bihim. Apakah seorang itu bisa mencintai suatu kaum yang mana enggak sama tingkat seorang tadi dengan kaum tersebut. Nah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Nah. Seorang itu bersama orang yang dia cintai di yaumul qiyamah. Kata beliau rahimahullah, alhamdulillah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, alhamdulillah, ni'matun 'azimah, kenikmatan yang besar. Wa qad rawa Anas bin Malik hadhihi al-qit'ah min al-hadis. Anas bin Malik telah meriwayatkan suatu hadis, potongan dalam hadis yang semakna dengan apa yang beliau sebutkan, bahwa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, tidak ada orang mengatakan kepada Rasul, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kata beliau, innaka ma'a man ahbabta. Sesungguhnya kamu, ya rajul, akan bersama dengan orang yang kamu cintai di yaumul qiyamah nanti. Qala Anas, maka sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabah yang keimanannya terjaga, kualitasnya, kuantitasnya, radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalam benak beliau adalah hanya akhirat, bagaimana bisa masuk dalam jannah, maka beliau menyatakan fa ana uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar wa arju an akuna ma'ahum. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, maka aku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap aku bersama mereka nanti. Fa barakallahu fikum, maka siapa yang tidak mau berkumpul berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat yang lainnya, maka kita harus mencintai mereka. Yang namanya kecintaan tidak cukup hanya dengan pengakuan di lisan. Butuh realisasi. Nah, saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Enggak cukup hanya di lisan, tapi butuh apa? Praktek, bukti. Mana bukti kecintaanmu kepada Rasul? Mana bukti kecintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasul? Nah. Maka banyak orang yang mengatakan saya cinta Allah, saya cinta Rasul. Allah dan Rasul itu di hati saya. Kalau saya dada saya dibelah, dibuka, disobek, ada itu Allah dan Rasulnya tertulis dalam hati saya. Nah, maaf, enggak cukup. Butuh yang namanya apa? Bukti. Bagaimana buktinya? Tunjukkan kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, taat dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan-larangan yang Allah larang dan Rasulnya. Itu buktinya. Bukan hanya pengakuan saja. Fabarakallahu fikum. Dan hal lainnya pula, betapa banyak, terkhususnya sekarang ini, banyak orang-orang yang menjadikan al-hawa, al-mahabbah kepada orang-orang yang fasik. Menjadikan orang-orang yang fasik sebagai orang-orang yang mereka kagumi, mereka cintai. Tidak hanya sebatas fasik, bahkan kafir. Mereka jadikan idola. Mereka jadikan sebagai kebanggaan. Mungkin sampai berusaha meniru gaya hidupnya. Minimal potongan rambutnya. Gimana caranya? Kelihatan mirip sama dengan orang kafir tadi. Atau orang fasik. Maka ini bahaya. Wal'iyadzu billah. Innaka ma'aman ahbabta. Sekarang kita masing-masing mengoreksi siapa orang yang kita idolakan. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah para sahabatnya? Ataukah siapa? Nah, masing-masing kita yang bisa menjawab. Fabarakallahu fikum, nantabihu jami'an. Kita semua waspada, hati-hati. Karena syaitan tidak akan diam. Syaitan tidak akan berhenti. Akan terus berusaha menggoda, merusak akidah, merusak iman seorang hamba agar dia masuk ke dalam an-nar. Bagaimanapun caranya, nah, mereka akan berusaha. Maka jadilah kita hamba-hamba yang fatona. Jadi hamba-hamba yang cerdas. Cermat, jadi hamba yang cerdik. Jangan mau kita tertipu dengan syaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Sebagai penutup, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menyatakan, "Uhibbu salihin walastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ahu." Aku mencintai orang-orang saleh dan aku bukan bagian dari mereka. Ketawaduan beliau rahimahullah. Aku cinta kepada orang soleh. Aku mencintai mereka. Tapi aku bukan bagian dari mereka. Saya bukan orang soleh, kata beliau. Tapi aku berharap aku bisa mendapatkan dengan kecintaan itu syafaat dari mereka, dari orang-orang yang saleh. Fa nasallallahu ta'ala, dan memohon dan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari segala kejelekan dan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah dan sabat kepada kita semua di atas al-haq hingga ajal datang menjemput, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijauhkan dari faja'atul maut, kematian yang mendadak, dan memberikan kepada kita husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam jannahnya, jannatul firdaus. Amin Allahumma amin. Ilahuna waffaqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardha. Walhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.